السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai suratul Lail. Beliau mengatakan bahwa surat ini Makkiyah, turun di Mekah, atau lebih tepatnya turun sebelum Hijrah, karena surat Madaniyah turun setelah Hijrah, bukan turun di Madinah. Kurang tepat, karena walaupun turun di Mekah seperti idza jaa nasrullahi wal fath, tapi karena turunnya setelah Hijrah, bahkan di akhir-akhir kehidupan Nabi, maka disebut surat Madaniyah. Kenapa ada perbedaan seperti itu, ada dipilah-pilah seperti ini? Karena ada sesuatu, ada konsekuensi hukum. Ya, ada beberapa permasalahan, ada beberapa pertanyaan yang akan terjawab, yang akan selesai dengan jawaban, oh ini turun di Mekah, oh ini turun sebelum Hijrah, oh ini turun setelah Hijrah. Gitu ya. Ketika terjadi perselisihan di antara para ulama ahlu tafsir, perselisihan itu menjadi selesai. Kadang-kadang, tidak semuanya. Itu dengan jawaban, dengan penegasan bahwa ayat ini turun sebelum Hijrah, ayat ini turun setelah Hijrah. Ya. Seperti biasa, beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli idza yaghsha. Sudah beberapa kali kita bahas kalimat demi. Demi, karena wa di sini diartikan dengan demi. Apalagi kalau dan, kan lailnya majrur apa mansub apa marfu? Majrur di sini wallayli. Kalau wa-nya itu artinya dan, kan wal wallailu gitu. Ini wallaili karena wawunya wawu qasam. Nah, qasam sering diterjemahkan dengan sumpah. Sumpah itu biasanya bunyinya demi. Apalagi kalau bukan demi. Ya. Nah, maka ayat ini diterjemahkan dalam bahasa kita demi malam ketika gelap menutupi. Nah, timbul permasalahan. Berarti Allah bersumpah, Allah mengajarkan, mencontohkan bersumpah dengan makhluknya, kan begitu? Sementara kita bersumpah dengan makhluknya, boleh apa tidak? Nah, tidak boleh, haram. Nah, di sini permasalahannya, ya sudah kita bahas, karena ayat ini kan bukan ayat pertama yang mengawali dengan demi, ya. Kan kita bacanya dari belakang ya, dari An-Nasnya. Beberapa surat sebelum ini diartikan dengan demi, seperti wal asri, wad duha, dan seterusnya. Ya. Tapi jangan pernah disimpulkan berarti Allah mencontohkan kepada kita, ngajarin kita untuk bersumpah atas nama makhluk, demi bulan, demi matahari, demi waktu duha, demi waktu asar, demi malam, dan seterusnya. Ya, itu kesimpulan yang salah. Kenapa? Karena kata-kata wa, ta, bi, yang semuanya diartikan dengan demi, wallahi, tallahi, billahi, sering diterjemahkan dengan demi, tidak selamanya dalam kaidah bahasa Arab bahwa itu adalah sumpah. Maka tidak bisa disimpulkan di sini bahwa Allah bersumpah dengan makhluknya, sementara kita dilarang bersumpah dengan makhluknya. Kita harus bersumpah dengan nama Allah. Man halafa bighairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Demi langit, demi bumi, demi Rasulullah, demi Jibril, demi Syekh Abdul Qadir Jailani, demi fulan, syirik. Syirik. Bahkan waktu itu kita pernah bahas sumpah bohong, sumpah palsu. Demi Allah saya datang kemarin, padahal enggak, sumpah palsu. Tapi deminya demi Allah, ini dosa besar, dosa yang sangat besar. Tapi syirik apa tidak? Tidak syirik. Sementara dibandingkan dengan sumpah yang benar. Demi Allah kemarin saya datang, dan betul, tapi tidak dengan demi Allah, demi Rasulullah, demi Jibril, demi langit dan bumi, kemarin saya datang, dan betul dia enggak bohong. Ini syirik apa tidak? Ini syirik, dosa terbesar, tidak akan diampuni kalau dia tidak berhenti, tidak bertaubat. Gitu. Sumpah palsu demi Allah, dosa besar. Sumpah benar tapi demi selain Allah, syirik, dosa terbesar. Ya. Wan-nahari idza tajalla, sama. Dan demi siang apabila terang, nampak. Kan ketika siang tampak. Si A, si B, si C. Ya. Ketika malam tidak tampak kecuali dengan bantuan lampu. Gitu ya. Oleh karena itu melihat fajar terbit di zaman Nabi mudah apa tidak? Melihat fajar terbit di zaman Nabi, enggak usah di zaman Nabi, mungkin di zaman Pangeran Diponegoro ya, 200 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, melihat ke timur fajar terbit gampang apa sulit? Gampang sekali. Ketika jam 4 kita terbangun, jam 4 pagi, kita melihat ke arah timur, 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, maka arah timur itu pasti gelap gulita. Ini misalnya enggak ada bulan ya. Gelap gulita. Kemudian muncul cahaya memanjang seperti ekor serigala. Ah, itulah fajar. Tapi bohong, dusta. Maka disebut fajar kadzib. Memanjang seperti ekor serigala. Ah, fajar ini lama-lama hilang. Ya. Yeah. Meredup, hilang. Di saat itu masih boleh sholat malam, masih boleh sahur, belum boleh sholat subuh, belum datang waktu subuh. Setelah gelap lagi, tidak selang lama muncul cahaya menyebar, tidak mengumpul seperti ekor serigala tadi, tapi menyebar. Semakin lama semakin tersebar, semakin lama semakin menyebar, semakin lama semakin banyak, akhirnya menerangi gunung, bukit, jalanan, laut, dan seterusnya. Itulah fajar shodiq, itulah datang waktu subuh. Itu 200 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Lah kalau sekarang jam 4 antum melihat ke timur, enggak usah jam 4, jam 3 lah. Melihat ke timur, gelap gulita apa terang? Terang. Terang oleh lampu PLN, ya kan? Oleh karena itu mengatakan sekarang fajar ini enggak benar saya lihat, ini terlalu gegabah. Ya, terlalu gegabah dan ini membuat fitnah. Membuat perpecahan, ya, cukup. Karena pemerintah sudah menentukan dan tentu bertanggung jawab, ya kan? Sudah. Kecuali mudah seperti 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Sekarang tidak mudah. Oleh karena itu jangan gegabah. Ini terlalu pagi. Undurkan 20 menit, undurkan 25 menit. Ini gegabah. Ya. Kecuali duhur, asar mudah sekali. Untuk mengetahui waktu duhur kurang tepat, waktu asar kurang tepat, mudah sekali. Semua orang bisa. Tapi subuh tidak mudah. Kecuali di tengah lautan, di tengah hutan. Yang di sebelah timur kita tidak ada perumahan, tidak ada lampu listrik. Dan itu sulit sekali. Gitu ya. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْسَى. Ini ada sedikit perbedaan bacaan antara jumhur dengan Abu Darda. Abu Darda dengan Ibnu Ummu Abd, Ibnu Ummu Maktum. Sebagian mengatakan Ibnu Mas'ud tidak membaca wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Tapi wadzakari wal unsa. Ya. Kita tahu dalam qiraah ada sedikit perbedaan. Walillahil ham, atas nikmat Allah perbedaan itu hilang. Setelah 6 mushaf dibakar. 6 huruf. Huruf ini bukan huruf alif, huruf ba, bukan. 6 dialek. Kalau tidak salah di awal-awal pelajaran tafsir dulu pernah kita bahas. Ya, sebelum kita bahas tentang suratul Fatihah. Itu ada 7 huruf. 7 huruf yang dimaksud kalau bahasa bebas kita, terjemahan bebasnya 7 dialek. Kira-kira begitu. Ya. Kalau mencontohkan bahasa Indonesia saya kira sulit. Kalau bahasa daerah seperti bahasa Jawa mungkin Jawa Jogja dengan Jawa Surabaya kan beda. Jawa Surabaya dengan Jawa Cirebon kan beda. Dengan Jawa Tegal apalagi dengan Jawa Serang ya. Kira-kira begitulah. Kira-kira. Begitu pula Arab. Bahasa Arab itu ada 7. Ada 7. Gitu. Dan itu atas permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril membawakan Al-Qur'an dalam satu huruf, dalam satu dialek Quraisy, Nabi mengatakan tambahkan. Tambahkan agar mudah. Maka ditambahkan dan jadilah 7. Jadi Al-Qur'an itu ada 7 cara bacanya. Ya. Seperti ta'ala dengan halumma, ini kan jauh. Ini bukan 7 qiraah ya. Kalau 7 qiraah sampai sekarang masih ada. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinaz siratal mustaqim, ada masih ada. Ya, wadduha, wadduhi, ya. Ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Itu masih ada sampai sekarang. Itu 7 qiraah. Ini bukan 7 qiraah, lebih dahsyat lagi, lebih kelihatan lagi bedanya. Disebut 7 dialek. Bahasa Arabnya sab'atu ahrufin, 7 huruf. Ya. Oleh karena itu, ada seseorang salat membaca surat Al-Furqan. Kebetulan Umar lewat. Sepertinya dalam sholat malam ya. Karena di zaman Rasul sahabat itu di rumah-rumah mereka jam 2, jam 3, setengah 4 berkumandang ayat Al-Quran, walaupun tidak kencang-kencang ya, lirih, itu hal yang biasa. Banyak riwayat, salah satunya Rasul terkagum-kagum dengan bacaan Abu Musa al-Asy'ari dengan suara yang luar biasa merdunya. Nah itu dalam Qiyamulail. Gitu. Nabi menyempatkan keluar rumah dan mendengar Abu Musa al-Asy'ari sedang membaca ayat-ayat Al-Quran di sholat tahajudnya. Ah, ini Umar. Umar mendengar seseorang sedang sholat dan membaca surat Al-Furqan dan Umar tertarik. Kenapa? Karena yang Umar dengar tidak sama dengan yang Umar hafal. Padahal sama-sama surat Al-Furqan, ya tentu tidak semuanya, beberapa ayat saja. Ada beberapa ayat yang berbeda. Dalam satu ayat ada tambahan kalimat, ada pengurangan kalimat, berbeda. Umar penasaran, ini merubah-rubah ini. Ini merubah-rubah. Selesai sholat, orang ini diminta oleh Umar, diajak oleh Umar untuk dihadapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan bahwa orang ini membaca surat Al-Furqan tidak sama dengan yang aku dengar dari engkau ya Rasul. Lalu Nabi mengatakan, coba engkau baca. Dibacalah surat Al-Furqan dari awal sampai akhir oleh orang tadi. Selesai itu Nabi mengatakan, betul memang seperti itu. Yang Jibril ajarkan kepadaku memang seperti itu. Coba Umar engkau baca. Dibaca oleh Umar dari awal sampai akhir, beda, ada yang beda. Lumayan banyak yang beda, saya tidak bisa contohkan karena sudah enggak ada kan. Beda. Nabi tahu, Umar tahu, orang itu tahu beda. Apa kata Nabi? Betul. Memang seperti itu yang aku dengar dari Jibril. Jadi ini juga betul, ini juga betul. Ada 7 macam. Gitu. Ya, dan ini tidak jadi masalah di zaman Nabi. Enggak ada masalah. Beda begini, oh, kan ada 7 huruf. Enggak ada masalah. Sampai Nabi wafat di zaman Abu Bakar, belum ada masalah. Sampai Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar, enggak ada masalah. Sampai akhirnya setelah perang Qadisiyah, ya, ketika di zaman Utsman itu hampir-hampir terjadi perselisihan, karena tentu Islam sudah menyebar kemana-mana, sampai ke Mesir, sampai ke Syam, sampai ke Irak, sampai ke Kufah. Nah, masing-masing fanatik dengan bacaan masing-masing. Yang di Mesir misalnya fanatik dengan bacaan Amr bin As. Yang di Yaman misalnya fanatik dengan bacaan Mu'ad bin Jabal. Beda, kan ada 7. Nah, masing-masing mereka mengakui bahwa yang benar itu milik kami. Ya maklum. Orang kan akan mengakui kebenaran itu sesuai dengan apa yang dia terima dari kecil, dari awal. Kan begitu, ya. Kenapa orang-orang Kristen itu bersikukuh bahwa mereka berada dalam kebenaran, bahwa Tuhan itu ada 3 trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Kenapa? Kenapa? Padahal kan aneh sekali. Maksud Tuhan ada 3. Kenapa mereka begitu yakin? Karena dari awal, dari remaja, dari kecil diajarkan seperti itu. Ya, sama dengan orang Hindu, Tuhan ada 3. Tuhan pencipta sendiri, Tuhan pemelihara sendiri, Tuhan perusak sendiri, dan mereka begitu yakinnya dengan keyakinan batil itu. Kenapa? Karena dari kecil diajarkan seperti itu. Ini bahayanya syubhat. Ya. Nah, karena dari awal mereka diajarkan seperti itu, mereka bersikukuh bahwa bacaan kamilah yang benar, hampir-hampir berselisih. Dan Utsman melihat ini sebuah bahaya. Berantem gara-gara beda bacaan Al-Quran. Nasib yang menimpa Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani akan terulang lagi. Disinilah keluar ilmu Utsman. Disinilah Allah berikan hidayah kepada Utsman. Utsman menetapkan untuk menulis satu. Yang terkenal sampai sekarang, Mushaf Utsmani. Diperbanyak yang satu itu. Kan sudah dibikin dari zaman Abu Bakar, Umar, selesai dengan sempurna di zaman Utsman. Nah, setelah selesai itu diperbanyak. Tentu bukan pekerjaan yang sepele, karena kan belum ada fotokopi, scan segala macam, ya kan? Tentu tulisan tangan. Pekerjaan yang luar biasa, dapat beberapa, 7, dia mengatakan 8, 9, dikirim ke Syam, dikirim ke Mesir, dikirim ke Kufa, ke Irak, ke Yaman, dan seterusnya. Satu kan, satu huruf itu. Satu huruf, satu dialek. Utsmani itu. Ya. Lalu Utsman memerintahkan, di luar itu bakar. Di luar itu berarti ada yang 6 kan? Ada 6 kan? Bakar. Maka dibakarlah. Oleh karena itu terjadi perselisihan hanya lisan. Ketika kembali ke tulisan, satu. Selamatlah kaum muslimin dari perpecahan. Ya, walaupun mengorbankan 6 huruf. Berarti sepakat para sahabat. Antum jangan menuduh bahwa para sahabat telah merubah-rubah Al-Quran. Tidak, ini sekedar lafaz saja. Maksud isi enggak ada bedanya. Yang 7 itu. Seperti ta'alla dengan halumma kan beda jauh. Tapi artinya sama kemari. Gitu kan? Di samping itu kita harus faham. Bahwa kesepakatan sahabat adalah? Kesepakatan sahabat adalah maksum. Dijamin benarnya. Ketika para sahabat sepakat dalam satu permasalahan. Padahal masalah itu tidak ada di ayat, tidak ada di hadis, tapi para sahabat sepakat seperti sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Ini kan belum pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya 2 malam atau 3 malam. Tapi para sahabat sepakat untuk tiap malam diawali di zaman Umar. Ini harus dikatakan sebagai kebenaran karena sepakat. Gitu ya. Termasuk ini. Tidak ada satupun sahabat yang memprotes, membantah, menyelisihi Utsman. Semuanya diam sepakat. Bahwa dengan dibakarnya yang 6, maka muncul kebaikan. Bahwa bacaan kaum muslimin itu sama apa dialeknya. Ya, adapun qiraah sabahah seperti uswatun hasanah, iswatun hasanah sampai hari ini masih ada. Termasuk yang tadi saya sebutkan, ada 2 atau 3 sahabat, salah satunya Abu Darda ibnu Mas'ud, yang membaca wadzakari wal unsa, bukan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Maksudnya tentu sama. Inna sa'yakum lasyatta, sungguh usaha kalian adalah syatta, bermacam-macam. Ada yang dengan berusaha dari usahanya itu dapat surga. Ada yang dia berusaha dari usahanya itu dia dapat neraka. Ya. Dan dua-duanya ibadah. Dua-duanya ibadah. Kalau maksiat jelas. Kalau maksiat memang siap sudah siap masuk neraka, ya kan? Orang yang berzina, minum khamr, berjudi, mencuri, bohong, membunuh, korupsi, tentu dia sudah nekat. Dia sadar bahwa ini dosa. Oleh karena itu, ada 2 kemungkinan. Taubat duluan atau mati duluan. Nah, ada kalanya taubat duluan baru mati, ada kalanya mati duluan enggak sempat taubat. Gitu ya. Adapun dia bercita-cita akan melakukan maksiat itu seumur hidup sampai dia mati, saya kira tidak ada. Tidak ada seorang muslim yang mengatakan saya akan berzina terus sampai mati. Saya akan minum khamr terus sampai mati. Saya akan membunuh terus sampai mati. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Pasti dalam hati kecilnya dia mengatakan sampai tak satu saat saya akan bertaubat. Gitu. Bahkan ada seorang muslim yang mengatakan ini sekali saja ini. Bohong misalnya, mencuri misalnya, korupsi misalnya. Tapi karena sadar ini dosa, dia bilang, sekali ini saja. Ya, saya korupsi sekali ini aja kepepet. Ya, anak saya harus masuk rumah sakit, hutang saya menumpuk dan seterusnya. Sekali ini saja, setelah ini saya taubat. Nah, lihat. Ya, bandingkan dengan bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin, perbuatan-perbuatan ibadah yang terancam neraka, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu mereka bercita-cita melakukannya sampai mati. Kenapa? Kenapa? Ya, enggak merasa salah. Merasa bahwa apa yang sedang dilakukan ini kebenaran, mendatangkan pahala, mendatangkan ridha Allah, mengakibatkan saya masuk surga. Gimana mau taubat? Nah, disinilah letak rahasia. Kenapa iblis lebih suka dengan syubhat, bid'ah daripada syahwat. Berzina, minum khamr, berjudi, menipu, membunuh, korupsi. Iblis suka memang. Tapi dengan bid'ah-bid'ah itu, syubhat-syubhat itu, iblis jauh lebih suka lagi. Kenapa? Karena sulit untuk bertobat. Gimana mau tobat? Dia enggak sedang melakukan kesalahan. Aliran-aliran sesat itu. Aliran-aliran lebih baik mati daripada taubat. Lihat. Ya. Lebih baik saya dihukum mati daripada saya mencabut ucapan saya bahwa pemerintah sekarang ini pemerintahan kafir. Lihat. Di depan hakim kan, diketok palu hukum mati, dia bilang alhamdulillah. Ya, merasa sedang jihad, merasa dia sendiri yang beriman muslim. Itu presiden, wakil, menteri-menterinya, gubernur, semuanya kafir semua menurut dia. Karena bagi dia, bagi mereka, seorang muslim itu harus sempurna. Seorang muslim itu harus sempurna. Sempurna itu bagaimana? Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, ya tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berjudi, tidak berbohong, tidak korupsi. Sekali korupsi, kafir. Karena Islam itu harus sempurna, muslim itu harus sempurna. Kalau tidak sempurna, kafir. Sekali berbohong, kafir. Sekali minum khamr, kafir. Sekali buka jilbab, kafir. Motong jenggot, kafir. Apalagi enggak sholat, enggak puasa. Habis. Ini jamaah takfiri, ini khawarij, dan ini sedang marak di tengah-tengah kita. Dan kadang menampakkan dirinya sebagai salaf. Berjenggot, celana cingkrang, mengawali ceramahnya dengan innal hamdalillah, bahas tahlilan bid'ah, usali bid'ah, maulid bid'ah, sama dengan kita. Tetapi mereka sebetulnya khawarij. Mereka kafir-kafirkan siapapun yang beda dengan mereka, apalagi penguasa kita ini. Hati-hati. Ya. Iblis senang sekali dengan kelompok-kelompok seperti itu. Dan sulit mau bertaubat. Siap mati. Sebagaimana khawarij yang awal. Ibadahnya luar biasa. Sebagaimana khawarij yang muncul pertama kali di zaman Utsman, membesar di zaman Ali, ditumpas habis oleh Ali, sisa 11 atau 12 orang. Itu luar biasa semangat ibadahnya. Saking semangatnya, kata Nabi apa? Dahinya hitam karena bekas sujud. Wajahnya pucat-pucat karena hampir setiap malam sholat malam. Badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa. Dalam keadaan seperti itu, apa kata Nabi? Hum kilabu ahlin nar. Mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan membunuh mereka adalah pahala besar. Jika aku ketemu dengan mereka, akan aku habisi mereka sebagaimana Allah menghabisi kaum Ad dan kaum Samud. Tapi Nabi tidak bertemu. Jangankan Nabi, Abu Bakar Sari tidak bertemu, Umar tidak bertemu. Yang bertemu dengan mereka adalah Utsman dan membesar di zaman Ali. Fa'amma man a'ta wattaqa. Orang yang memberi dan bertakwa. Ini bukan berarti memberi itu tidak bertakwa. Nah, karena at-taqwa itu secara asal lil mughayarah, membedakan antara yang sebelum dengan sesudah. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ambil contoh misalnya tanazzalul malaikatu waruh. Apakah ruh di situ bukan malaikat? Malaikat. Tapi kenapa disebut tanazzalul malaikatu warruh? Malam itu pada turun apa? Siapa? Malaikat dan Jibril. Apakah Jibril bukan malaikat? Ya, seolah dalam kaidah bahasa kita malaikat dan Jibril. Berarti Jibril bukan malaikat dong. Kalau Jibril malaikat, ya cukup saja tanazzalul malaikah titik termasuk Jibril. Nah, tidak. Ini menunjukkan keutamaan Jibril. Ya. Kalau bahasa kita mungkin malam itu para malaikat pada turun termasuk Jibril. Untuk menunjukkan keutamaan Jibril. Ah, begitu juga ini. Untuk menunjukkan keutamaan sedekah, memberi, berinfak, membantu sesama, ini luar biasa. Ini ketakwaan besar. Memberi itu ketakwaan besar. Salah satu ketakwaan, bentuk ketakwaan besar adalah memberi. Maka tidak akan terkumpul orang soleh, orang bertakwa, orang beriman dengan kebakhilan. Beriman juga, bakhil juga, enggak akan ketemu. Bertakwa juga, bakhil juga, enggak akan ketemu. Orang yang bertakwa, orang yang beriman, itu tidak akan bakhil. Yang bakhil siapa? Orang-orang kafir. Yang paling bakhil, sebakhil-bakhilnya, antum masih ingat? Ya? Yahudi. Apa kata Nabi tentang Yahudi? Kalau bukan karena Yahudi, maka tidak ada daging yang busuk. Daging busuk itu gara-gara kebakhilan Yahudi. Awal mula ada daging busuk, itu karena Yahudi. Kenapa bisa seperti itu? Sebelum kebakhilan Yahudi, manusia, entah kaum Ad, kaum Samud, siapa, ketika mereka motong sapi, nyembelih kambing, kan hari itu makan daging itu biasanya dengan menjelik, tidak seperti kita ya. Jadi kita kan beli saja sekilo, dua kilo. Hari itu yang dijual itu ya sapinya, untanya, kambingnya, bukan dagingnya. Maka kalau pengen makan daging kambing, ya nyembelih. Dan menyembelih itu sesuatu hal yang biasa. Nah, karena keluarganya cuma 4-5, yang dipotong kambing cukup besar, gak habis sehari itu. Sisanya di sedekahkan. Tetangganya, saudaranya, teman dekatnya, begitu. Itu kebiasaan manusia, terutama kaum muslimin, sebelum muncul Yahudi. Motong sapi, motong unta, kan sisa, gak mungkin habis. Diapain? Dibagi-bagi. Kan belum ada freezer ya kan? Nah. Si ada Yahudi ini motong kambing atau unta, buat dimakan sekeluarga, nyisa, mau dibagi, bakhil. Orang bakhil kan sayang sekali mau bagi. Walaupun buat dirinya juga gak manfaat. Ini penyakit bakhil. Lihat saudara-saudara kita yang bakhil, ya. Enggak manfaat itu di rumah dia. Ya, diem, ya. Satu garasi besar, mobilnya 7. Ya, anaknya cuma 2. Kan enggak dipakai itu sisanya. Ya, tapi mau dikasih, sayang sekali. Sayang sekali, ya. Nah, ini Yahudi. Nyisa, sudah kenyang semua, sudah enggak butuh, tapi mau dibagi, bakhil, sayang sekali. Maka disimpan. Besoknya, busuk, ini dia. Ini yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena kebakhilan Yahudi, enggak ada daging busuk. Berarti daging busuk pertama kali di muka bumi itu diawali oleh kebakhilan Yahudi. Ya, daging busuk yang dimiliki oleh manusia maksudnya tentunya. Ya. Ah, maka di sini Allah mengatakan fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang memberi dan bertakwa. Gitu. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al husna. Apa al husna di sini? Al husna kan kebaikan, ya kan? Apa yang dimaksud dengan kebaikan, membenarkan kebaikan? yang dimaksud kebaikan di sini adalah al-jannah. Surga. Nanti akan dibawakan oleh beliau. Benar bahwa surga itu betul-betul hak adanya. Dan mengimaninya harus sebagaimana Rasul dan para sahabat mengimani. Ya. Apa? Ma ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kenikmatan surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati siapapun. Apapun yang kalian inginkan pasti terlaksana. Tidak ada di surga ingin sesuatu tapi terhalang. Ya. Ingin mendapatkan si fulanah yang dia cintai, tapi sayang si fulanah itu sudah milik orang, enggak mungkin ada keadaan seperti itu, enggak mungkin. Kalau si fulanah itu sudah menjadi milik orang, ya dia enggak ada keinginan. Itulah surga. Ya. Saya ingin bersama suami saya yang dulu sebelum saya dicerai, misalnya seorang wanita begitu ya. Di surga itu dia mendapatkan istana, kelezatan, kenikmatan, tapi sayang dia rindu ingin kembali kepada suaminya yang awal sementara sudah dicerai dulu. Mungkinkah ada seperti itu di surga? Enggak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Ketika dia tidak mungkin mendapatkan mantan suaminya, karena kaidahnya memang seperti itu. Seseorang itu nanti di surga akan bersama istri terakhirnya, akan bersama suami terakhirnya. Oleh karena itu istri-istri Nabi tidak mau dan tidak boleh nikah lagi. Sebab kalau nikah lagi, nanti di surga tidak bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rugi besar. Maka Aisyah yang baru berumur 19 atau 18 tahun ditinggal mati oleh Nabi, tidak nikah lagi. Ya, barangkali di kita umur segitu baru menikah atau bahkan belum menikah. Ya, Aisyah justru janda. Ya, setelah 10 tahun bersama Nabi, dari umur 9 atau 10 tahun, umur 19 tahun kira-kira atau 18 tahun, Aisyah ditinggal mati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menikah lagi, tidak boleh menikah lagi dan tidak mau menikah lagi tentunya Aisyah. Karena kalau Aisyah menikah lagi, istri-istri Nabi menikah lagi, nanti tidak akan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang istri nanti di surga akan bersama suami terakhir. Ya. Yeah. Nah, ketika seorang istri tidak mungkin bersama dengan suaminya lagi waktu di dunia karena sudah cerai, ya tentu dia tidak menginginkannya. Dia mendapatkan suami yang jauh lebih segala-galanya. Itulah surga. Dan kita harus imani. Gitu ya. Apa yang dirinci oleh Nabi kita rinci, apa yang tidak dirinci oleh Nabi jangan kita rinci. Nabi merinci adanya pasar. Nabi merinci adanya menanam. Kan beliau pernah ditanya, ya Rasul, apakah di surga masih ada pasar bisa menjual? Yang nanya ini pedagang. Nabi menjawab, ada. Ya, ya Nabi, apakah di surga masih bisa menanam? Yang nanya ini petani. Nabi menjawab, ada. Belum pernah Nabi ditanya tentang surga, lalu Nabi menjawab, tidak ada, enggak bisa, enggak pernah. Apapun pertanyaan tentang surga yang ditanyakan kepada Nabi, selalu dijawab oleh beliau, ada, bisa, iya. Sesuai dengan ayat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan, pasti terlaksana. Ya. Nah, sayang tidak ada yang nanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah di surga bisa nonton bioskop? Nah, enggak ada yang nanya. Bioskop itu apa mereka enggak tahu. Seandainya ada yang nanya, Nabi akan menjawab, ada. Kan enggak ada yang enggak bisa. Apa yang menjadi kesenangan kita di dunia akan terulang lagi di surga dengan keadaan yang jutaan kali lebih dahsyat, jutaan kali lebih nikmat. Ya. Ya Allah, dulu saya terbang dari Cengkareng ke Jeddah 8 jam, ya. Saya ingin terbang dari planet ini ke planet ini, ya, dalam waktu sekian menit, ya. Bisakah? Bisa. Pokoknya enggak ada yang enggak bisa. Ya, nah, itu maksud sabda Nabi, wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Ya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan dia menuju jalan yang mudah. Nah, diawali oleh apa? Memberi, bertakwa, membenarkan adanya surga. Ini wakil tiga ini, contoh. Ya, yang sejajar dengan tiga ini apa? Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji. Yang meyakini bahwa Allah bersemayam di aras. Meyakini bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Bahwa Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Semuanya kita benarkan, kita imani. Apapun yang ada di ayat, apapun yang ada di hadis, tidak menambah, tidak mengurang. Maka akan kami mudahkan dia menuju jalan kemudahan. Apa? Surga tadi. Jadi dimudahkan. Wa amma man bakhila wastagna. Ini sebaliknya. Adapun orang yang bakhil, lihat. Tadi memberi, dermawan, sekarang bakhil. Wastagna, dan dia merasa cukup. Merasa cukup dari apa? Dari pertolongan Allah, dari rizki Allah. Seolah dia tidak tergantung dengan Allah. Perusahaannya di mana-mana. Saldonya sekian miliar. Sawahnya di mana-mana. Seolah dia tidak berharap rizki dari Allah. Dengan uangnya yang sekian triliun, dia bisa berbuat apa saja. Maka perlukah kasih sayang Allah agar dirahmati oleh Allah, maka memberi fakir miskin? Enggak perlu lagi, ngapain? Gitu. Rezeki saya seret, Allah enggak kasih, tinggal ambil saldo saya, tinggal jual saya, sawah saya. Ah, ini dia. Menyombongkan dirinya. Wa kadzdzaba bil husna. Sebaliknya tadi, kalau tadi membenarkan, ini mendustakan. Seolah surga itu tidak ada, surga itu ya di dunia ini. Kalau kita kaya, sukses, berhasil, itulah surga. Kalau kita melarat, sengsara, itulah neraka. Ya, maka dia bakhil, dia simpan hartanya. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka akan kami mudahkan dia menuju kesulitan. Sulit. Nah, disinilah bantahan terhadap kaum. Kaum apa kira-kira? Kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia kita ini, kaum muslimin, tidak ubahnya seperti kapas yang terbang. Seperti robot, enggak punya kehendak. Ya, terbantahkan oleh ayat ini. Ya. Masuk Isya? Ya, kita salat dulu. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.